dibahas tentang permasalahan jihad. Kehadiran kita di tempat ini adalah jihad fisabilillah. Sungguh para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu mereka menyatakan, barang siapa yang berpikir kalau orang hadir pengajian, jalan pergi nuntut ilmu, hadir majelis, itu bukan fisabilillah, bukan jihad fisabilillah, berarti akalnya enggak beres. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau mengatakan, "Ghadwatun aw rauhatun fi sabilillah khairun minad dunya wa ma fiha." Sungguh perjalanan fi sabilillah yang kau lakukan di pagi hari atau sore hari, perjalanan fi sabilillah yang kau lakukan pagi hari ataupun sore hari itu lebih baik daripada dunia seisinya. Sehingga dijadikan daripada perjalanan fisabilillah, barang siapa yang jalan dari rumahnya menghadir majlis taklim bahwa fisabilillah, datang jalan pergi kita mengaji fisabilillah, datang jalan mau silaturahmi fisabilillah, datang pergi berkunjung ke rumah orang tuanya ziarah mereka bahwa fisabilillah, datang ngakuin orang yang lagi berselisih bahwa fisabilillah, datang pergi untuk memberikan nasihat amar ma'ruf nahi mungkar bahwa fisabilillah. Sebab jihad itu adalah sesuatu yang amat luas, enggak sedikit, enggak sesempit yang dipikir oleh sebagian orang. Dipikirnya jihad cuma megang golok doang, dipikirnya jihad cuma megang pedang doang. Rasulullah SAW sampai mengatakan, "Akthar syuhada'i ummati syuhada'ul furush." Kebanyakan para syuhada dari umatku ini adalah syuhada kasur. Syuhada matinya, meninggalnya bukan di medan perang tapi di kasur. Kenapa? Di hatinya membawa semangat jihad, membawa niat jihad, mengemban jihad perjuangan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa itu jihad yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Da'wah ila Allah, al-khuluqul hasan, ta'limul ummah, tarbiyah. Ini dakwah dan jihadnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi tatkala beliau bersabar, tatkala beliau mengajar, tatkala beliau berdakwah, tatkala beliau menahan cercaan dan makian dan membalas itu semua dengan kebaikan. Yang dilakukan keburukan tersebut oleh orang-orang musyrikin, beliau balas semuanya dengan kebaikan, dengan santun, dengan dakwah, dengan rahmat, dengan kasih sayang. Maka dilakukan masa-masa dakwah tersebut, dilakukan 13 tahun di Mekah. Dan Rasulullah SAW yang beliau menghabiskan daripada masa dakwahnya di dalam medan peperangan sedikit, hanya sekian tahun saja. Tetapi mayoritas dari 23 tahun tersebut dihabiskan di dalam jihad, dengan ilmu, dengan ajaran, dengan dakwah, dengan kata-kata yang baik, dengan sunnah hasanah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Waktu di Mekah Nabi Muhammad enggak pernah bawa golok, enggak bawa pedang, enggak pernah melakukan kekerasan apapun, akan tetapi Allah taala mewahyukan kepada Nabi Muhammad di tempat tersebut, "Wajahidil musyrikin, jahidhum jihadan kabira." Jihad terhadap mereka dengan jihad yang besar. Ini jihad di Mekah, ini ayat ini turun. Jihadlah kaum orang-orang musyrikin dengan jihad yang besar. Nabi kalau disuruh oleh Allah Ta'ala dilaksanakan atau tidak? Allah Ta'ala suruh Nabi jihad tuh. Jihadlah kaum musyrikin dengan jihad yang besar. Dilakukan atau tidak oleh Nabi Muhammad? Dilakukan. Dan ini ayat turun di Mekah. Dilakukan oleh Rasulullah di Mekah. Tapi Nabi tidak bawa golok di Mekah. Tidak bawa pedang di Mekah. Dan dinamakan masa-masa Mekah 13 tahun jihad kabir, masa jihad yang besar. Enggak ada ngumpet-ngumpet di suatu malam di Ka'bah dikelilingin 360 berhala. Ayo udah malam mumpung enggak ada orang lihat, kita hancurin satu. Tidak. Tapi Nabi disebutkan masa beliau di sana jihad dan kabir. Apa yang beliau lakukan? Di situ beliau bersabar, beliau berdoa, kemudian juga beliau mendidik dan membina umat sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Waktu pulang dari suatu peperangan, pertempuran, di mana banyak sahabat yang terbunuh, banyak yang terluka parah, pulang ke Madinah dalam keadaan terluka, yang berumah, apa Nabi bilang? Raja'na minal jihad al-akhbar ila jihad al-akhbar. Kita pulang daripada jihad kecil menuju jihad yang besar. Nah tadi di medan perang dinamai nama Nabi jihad kecil. Nyampe rumah nih jihad besar. Ada apa di situ? Itu adalah kelanjutan daripada ketika seseorang belum melakukan jihad yang kecil, kemudian dari rumah terus apa? Orang udah pada masuk Islam, udah pada beriman, terus apa kelanjutannya? Nah itu di situ justru perlu perjuangan lebih banyak. Pertempuran beberapa hari sudah selesai. Akan tetapi setelah pertempuran itu apa? Ada kelanjutannya. Pendidikan, dakwah, tarbiyatul aulad, menjalankan sholat lima waktu. Nah itu jihad yang besar, mekang hawa nafsu, menjaga diri dari kemaksiatan, muhafadzah ala ta'at. Nah itu jihad yang besar. Tetapi orang kalau pikirannya picik, menyangka wah yang penting udah mikul golok terus sudah selesai dah, selesai urusan. Yang lain enggak penting, tazkiyah enggak penting, pembersihan jiwa enggak penting. Itu bukan jihad. Nabi bilang apa? Rubba gatilin baina shaffain, Allahu a'lam biniyati. Seringkali ada kalinya orang yang terbunuh di barisan peperangan, di dalam barisan peperangan, tetapi jangan dikira kalau di masuk surga Allah tahu apa niatnya. Dalam riwayat yang lain ada satu sahabat, satu orang, satu sahabat bilang ketika ini ada yang mati, katanya mati syahid, terus dibilang satu sahabat, hani'an lahul jannah, untung ini orang dia masuk surga. Nabi menutur, wa ma yudrik, ente ngomong enak banget, tahu dari mana memberikan predikat surga sedemikian gampangnya. Wa ma yudrik la'allahu kan yatakallam fima la ya'ni. Jangan segampang itu memprediksikan mati di medan perang, udah pasti dia mati syahid, belum tentu. Barangkali dia dulunya sering ngomong hal-hal yang bukan urusan dia, yang bukan kepentingan dia. Artinya apa? Dia melalaikan sisi tazkiyah, melalaikan sisi tarbiyah, sehingga jihad yang dia laksanakan tidak dibangun atas dasar yang sah. Sayyidina Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, dia mengatakan, aku tidak pernah memukulkan pedangku ini untuk hawa nafsu, akan tetapi di jalannya Allah subhanahu wa ta'ala. Gak ada keinginan untuk membela diri, gak ada keinginan untuk membela nafsu, gak ada keinginan untuk membela kelompok. Tidak, yang dibela adalah ajaran Allah subhanahu wa ta'ala. Ditanya Nabi Muhammad s.a.w. ada orang yang berperang tujuannya untuk begini, untuk begitu, dengan alasan-alasan yang ada deh sekarang. Nabi ngasih poinnya satu, barang siapa mengatakan litakuna kalimatullahil ulya fahuwa fi sabilillah, barang siapa yang bertempur, berperang, tujuannya satu, untuk meninggikan kalimat Allah, meninggikan Islam, meninggikan kalimat Allah, maka dialah yang fi sabilillah. Tapi kalau dia bikin hal-hal yang malah menjatuhkan Islam, membuat citra Islam jadi rusak, membuat citra Islam menjadi buruk, jadi ngejelekin Islam, apa itu yang namanya fi sabilillah? Nabi ngasih dasar, yang berperang, yang melakukan tindakan-tindakan yang bisa membuat Islam menjadi naik, nah itu fi sabilillah. Tapi kalau malah bikin ngejatuhin Islam karena dia lakukan tindakan-tindakan tersebut tanpa dasar keilmuan, tanpa dasar yang sahih, tanpa dasar tazkiyah, tanpa dasar akhlakul karimah, maka yang ada kejadiannya itu terbalik dari apa yang diharapkan, bukan naikin Islam, malah menjatuhkan Islam. Itu disebutkan bahwasanya muslimin tidak berhasil di masanya Salahuddin Al-Ayyubi untuk merebut daripada Masjidil Aqsa, melainkan itu Sayyidina Salahuddin Al-Ayyubi itu di masa mudanya beliau adalah orang yang memiliki obsesi, memiliki perhatian besar dengan kitab-kitab karangan Al-Imam Al-Ghazali, banyak mengkaji dan mengamalkan daripada kitab Al-Imam Abu Hamid Muhammad bin Ahmad bin Ismail Al-Ghazali, Maka dengan berkat ini kita terbuka daripada Masjid Al-Aqsa berhasil direbut oleh kaum muslimin. Wah, kata. Kenapa? Dasarnya adalah tazkiyah. Akan tetapi kalau dia sendiri rusak, bobrok, asasnya enggak kuat, maka justru akan semakin goyah dan menimbulkan kekacauan. Mudah-mudahan Allah Ta'ala memberikan taufik kepada kita. Intinya, mau jihad, mesti ngaji, mesti belajar, mesti nuntut ilmu, belajar juga kepada yang jelas asal-usulnya dari mana. Walhabib Ali bin Abdul Rahman, dari awal hidupnya sampai wafatnya, beliau berada jihad fisabilillah. Dan para ulama-ulama yang lain, mereka adalah orang-orang yang menjalankan jihad fisabilillah dengan pena mereka, dengan tulisan mereka, dengan ucapan mereka, dan senantiasa jihad mereka tetap langgeng abadi hingga hari ini. Mereka pun pahala jihad ditulis untuk mereka dengan hadirnya kita di majelis yang mulia ini. Mudah-mudahan Allah Ta'ala berikan hidayah kepada kita sekalian, berikan taufik kepada kita sekalian, dan dijadikan Allah Ta'ala menerangi hati dan sanubari kita. Allah menjaga yang mana ada, yang mana terhormat. Tafarruqna min ba'di, tafarruqan ma'suma, la taj'al fina wa la minna wa la ma'ana syaghiyan wa la mahruma. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.